Benarkah Nabi Isa akan turun di akhir zaman? Benar tak benar diriwayatkan dalam hadis sahih. Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman. Nampak tak? Nabi Isa lah yang akan yang membunuh Dajjal laknatullah. Rentetan hadis cukup dengan tertib peristiwa. Terbitnya Imam Mahdi yang akan memimpin keseluruhan dunia Islam mengalahkan Yahudi laknatullah. Bila hapus orang Yahudi semua telah dibunuh, maka keluar Dajjal bermata satu. Maka Imam Mahdi diwafatkan oleh Allah. Kerana Imam Mahdi bukan lawang Dajjal. Lawang Dajjal Nabi Isa alaihi salam. Faham? Ha. Cerita dalam hadis gitu, kita cerita gitulah. Nampak? Ha. Soalan seteguhnya. Sah atau tidak lembu korban masuk kebun orang? Habis bunuh kebun orang. Sah tetapi tidak molek. Faham? Biarlah maknanya yang tidak berbuat perkara-perkara yang mengaitkan lembu. Lembu tidak salah. Yang salah tuang lembu. Batu dalam kitab fiqh, dalam bab qadah, kalau lembu masuk makan tanaman orang, maka wajib kena bayar tanaman itu. Bukan lembu bayar, tuang lembu bayar. Faham? Lembu dosa tak? Lembu tak dosa. Neh? Ha. Kalau lembu tu maknanya pergi duduk netah jalan, orang pun tepuh punah habis kereta orang, maka tuan lembu kena ganti kereta banyak mana beki. Tu kaedah dia. Tapi kalau kereta pergi langgar tempat lembu duduk, tuan kereta kena ganti lembu. Ha. Ha, dia tengok tempat kau. Neh? Lepas pira jalan, langgar kena di kereta orang. Sedangkan jalan itu laluan lembu, laluan kereta. Laluan kereta tak? Maka tuang lembu kena ganti kereta. Tapi kalau kereta pergi langgar tempat laluan lembu atau tempat duduk lembu, tuang kereta kena ganti lembu. Nampak? Kereta tu babah, masuk atas rupuk, langgar kandang lembu. Lembu duduk dalam tu, tengah baca soal abor 3-4 beranak. Legong, waktu patah kaki, yang ni nelah, kena ganti. Ha, tengok. Macam orang mesin rupuk kok. Mesin rupuk tepi jalan. Kereta pun lalu ngecik batu mesin dia, faham cermin. Tuang mesin rupuk kena ganti cermin. Tapi kalau dia mesin tepat bukan orang lalu, kereta tu pergi lalu juga. Kena, tak kena ganti. Faham? Ha, siap belaka tak? Hukum hakam dia. Betul tak? Kacik Fatimah dan Tokak Ali daripada nama ganti Syiah. Jawabnya, tidak boleh kita nak kata Kacik Fatimah tu Syiah. Atau Tokak Ali tu maknanya apa benda ni Syiah. Syiah ni ajaran. Tapi kalau ada orang Syiah nak mengsebarkan, mana nak mempulakan nama Fatimah dengan Rina Ali, tu hal dia. Faham? Ha, jadi asalnya memang siapa yang mempopularkan nama Ali ni sebenarnya bukan Syiah. Dan jangan bila orang tu suka sebut Sayyidina Ali, kita pergi kata Syiah. Tak. Sayyidina Ali ni wajib kita kena sayang kerana dia sahabat kita. Dia menantu Rasulullah. Faham? Ha. Dia ahlul baik, wajib kita kena kasih. Tetapi jangan kita benci sahabat yang lain. Beza kita dengan Syiah, Syiah benci sahabat yang lain. Kasih kepada Ali sahaja. Nak, kita kasih pada semua sahabat. Tak ada masalah Kacik Fatimah. Dia nak ambil nama popular. Orang Melayu ni nak ambil nama popular. Dia nak nega je. Kopi Tok Guru. Nak, laku sikit pada kopi anak murid. Mana dah, dia ambil nama tu biar sedap. Dah? Ha. Kopi Janda. Eh, tengok Kopi Janda. Eh, tu mana ada setepak itu Kopi Janda. Gitu rupuan gambar. Janda duk pegang. Muka tu dicari orang dalam umur 30-an kat 40 gitu. Janda sungguh. Ha? Ne? Ha. Benda terjuang. Maksudnya orang dengar pun sedap. Oh, kopi ni memang panas. Janda pun. Janda tu. Nak? Ha. Tapi kalau dia kata kopi budak-budak, orang tak beli. Nak? Ha, mainang lah ke? Boleh tak baca surah lain dari surah yang sepatutnya dalam solat duha? Boleh. Tak ada masalah. Adakah berdosa suami tolak pada isteri untuk bermanja kerana suami tengah serabut kepala? Tidak bekerja. Cari dah tapi tak ada rezeki lagi. Ha, masalah rumah tangga. Isteri nak bermanja, suami tak boleh. Boleh ke tak? Tengok keadaan dah. Kalau sama-sama tak boleh, tak bagus. Kerana tujuan nikah litas kunu ilaiha tu maksudnya bersama-sama, berseronok, bermanja, bergurau. Faham tak? Ha, tu berkahwin. Dah? Ha. Tak ada piti, tak ada masalah. Manja hal lain, tak ada piti hal lain. Ini tak ada kena-kena ni lah. Kerja tak boleh lagi. Lepas tu tak boleh manja lah. Tak kena lah. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang pandai dengan isterinya. Atau bagus dengan isterinya. Faham? Ha. Isteri kita kan tu. Dah lah kita ni kerja tak boleh lagi. Serabut lepas tu bini nak manja pula tak boleh. Siang ke dia. Nak bini bareng. Ha. Hut. Main marah gitu. Tak boleh lah siang ke dia. Berasa hati dia. Bini kita kan tu. Nak? Ha, kalau bini orang baru kita buat gitu. Ha. Biar tak ada piti, tak ada rumah, tak ada kereta pun. Kalau kita dalam keadaan kerja tak ada lagi. Kita bergurang isteri kita. Seronok tak hati dia? Suka ke hati dia tak? Ni dia dah sudah hati sedih dah. Kita tak boleh kerja lagi. Dia nak manja kita, kita marah pula. Kohalah sedih. Faham? Ha. Suami yang bijak dalam keadaan ekonomi tertekan, dia masih lagi boleh bermanja, bergurau dengan isteri dia. Betul tak? Ha. Tak anda langsung. Molek sekejap je orang lelaki ni. Nak? Ha, patut manja lah sampai bila-bila tua pun manja juga. Biar ada cucu dah pun. Faham? Gurau juga. Ngetoki. Ngetuk. Nak? Main lorok kain. Ha. Tak apa lelaki dia kan? Toki balik surat. Tok nusuk balik gobok. Toki melakuh gerak tinggi kain. Faham tak? Tapi cucu tak ada lah. Jangan ada cucu. Faham tak? Ha. Suka tak gitu? Suka lah. Ni dah piti tak ada dia. Marah-marah musang pula. Faham? Tak ada piti. Bini kata beli kereta lah. Ada piti. Mudah tahu ni. Pandang minta sama. Ha. Jangan jawab gitu. Faham? Lepas bila lagi nak beli rumah ni? Eh? Nak duduk rumah tinggi sewa tak apa dah. Bukan duduk rumah ayah rumah. Ha. Laki kata, mu ni apa benda ni? Dunia tak mau. Ha, jangan jawab gitu. Faham? Jawab dengan molek. Nampak? Memang jadi suka isteri kita. Walaupun isteri kita nak marah. Ha, abang janji nak beli kereta, nikah 2 tahun nak beli kereta. Janji nikah 2 tahun, beli anak orang, nak duduk rumah suku dah mana. Ada ke apa ni wadah gitu? Jawab dengan molek ah. Ha? Sabar. Eh, sabar dulu. Jadi insya-Allah ada rezeki kita pakailah kereta. Ha, abang beli sikit-sikit dulu, abang beli steering dulu. Abang beli bilik pula. Tak, ha, dia pun sukalah. Ha. Ha, jadi duduk molek-molek kena faham. Bantu suami. Suami tu memang dah. Tengok isteri-isteri tu, suami tak ada kerja, bantulah. Bantunya bukan bantu cari kerja dan sebagainya. Bantu jangan minta sangat benda-benda yang membebankan dia. Soalan seterusnya. Bila masuk masjid, ada majlis ilmu dan khutbah jemaah, mana lebih afdal solat tahiyat masjid atau terus duduk mendengar khutbah? Jawabnya, afdal kalau ada ruang kita solat tahiyat masjid dulu. Adakah dosa bagi orang yang melihat dan tidak mendengar seorang itu solat nampak belakang? Baju terselok ketika sujud. Jawabnya, jika seorang saja yang melihat, fardu ain memberi teguran. Jikalau ramai yang melihat, maka tidaklah fardu ain. Boleh terangkan segitiga bermuda yang berlaku di lautan Amerika? Ada pendapat yang mengatakan peristiwa itu dalam hadis, dan pendapat juga mengatakan tempat keluarnya Dajjal. Jawabnya, jangan kita kata itulah tempat keluar Dajjal. Tetapi itulah maknanya sebenar salah satu daripada kebesaran, maknanya kerajaan Allah. Eh? Satu tempat kawasan yang berlakunya banyak kehilangan kapal-kapal, nah, yang ada pusaran air yang kuat di bawah graviti bumi, nah, ha, dan tidak ada di tempat lain, dan selagi tidak ada bukti Dajjal duduk situ apa, dah susah bab-bab Dajjal tu. Kita yakin Dajjal akan terbit bila terbit masanya, tapi tak sedap balah di Bermuda ke, di mana ke. Nah, ha, kita kata fenomena alam. Fenomena siapa di belakang? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma. Allah menjadikan segala-gala langit dan bumi. Semua antara langit dan bumi pun juga Allah yang menjadikannya. Adakah cabut undi itu wajib? Jawabnya, jikalau maknanya untuk memberi kebaikan ataupun memenang ataupun maknanya memenangkan akan hak atau mengalahkan yang batil, maka dia telah menjadi wajib mengikut kaedah. Tetapi kalau tidak ada perkara yang demikian itu, maka tidak wajib sama sekali. Soalan seterusnya, adakah dosa kita menyokong orang yang melakukan zalim yang tidak melaksanakan hukum Islam? Allah kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu menyebelahi orang yang melakukan kezaliman, nanti kamu akan dibakar di dalam api neraka Allah. Soalan seterusnya, adakah berzakat dan bersedekah dapat bersihkan gaji? Dapat. Dia bekerja, kemudian dia pun keluar zakat dan bersedekah. Bersih tak gaji dia? Jawabannya, tengok keadaan macam mana dia dapat gaji. Kalau gaji tu dia tipu orang, tak bersih lagu tu. Cuma hak di masa-masa lalu dia ada buat perkara yang tidak baik. Maka zaman sekarang dia bertaubat dan banyak bersedekah. Mudah-mudahan sedekah itu adalah kebajikan yang akan menghapuskan segala kesalahan dia di masa lalu. Innal hasanat tuzhibnas sayiat. Sesungguhnya berbuat baik akan menghapuskan perbuatan jahat kita masa lalu. Tapi maknanya kalau kita tipu orang, nak, neh, dalam pekerjaan kita makan gaji, lepas tu kita tipu bos, kita tak pergi pun overtime, kita tulis saja overtime 100 jam. Bolehlah kita free RM3,500. Lepas tu kita sedekah RM5 tujuan untuk Tuhan hapuskan dosa kita. Tak jadi gitu. Faham? Masalah yang kita kata bagi banyak bersedekah hak makan gaji, iaitulah kadang-kadang orang makan gaji kerajaan, tak, makannya masuk lewat sikit. Balik kadang awal daripada biasa. Kadang-kadang maknanya duduk cakap banyak, duduk di meja tempat kerja. Kadang-kadang maknanya minum kopi patut 20 minit jadi sejam setengah. Nah, jadi bila dapat gaji bersedekahlah. Mudah-mudahan membersihkan pendapatan kita. Soalan seterusnya. Seorang perempuan berusia lebih daripada 50 tahun telah mati suami. Bolehkah perempuan itu pergi ke tempat seperti majlis baca Yasin, beli belah di pasar raya dalam waktu iddah? Jawabnya, 4 bulan 10 hari perempuan yang iddah wafat tidak boleh keluar rumah melainkan ke tempat yang perlu sahaja. Contoh, dia sakit gigi, nak pergi klinik cabut gigi, boleh. Dia sakit kaki, nak pergi Tok Mudin betul orang dia, boleh. Dia lapar perut, nak beli beras kedai goci, lepas tu balik nak nanok, boleh. Dan yang tak boleh, benda yang tidak wajib, seperti pergi makan angin dalam masa 4 bulan 10 hari haram, atau pergi makan kenduri walaupun kenduri itu mak dara dia, tak boleh, haram hukumnya. Nah, tapi hukum ni sudah longgar pada akhir zaman. Nah, 2 minggu tok laki mati, awal-awal ada dah duduk di shopping komplek. 3 minggu baru tok laki mati, duduk main di pasar malam dah beli jagung dengan apang balik. Nah, 4 minggu baru tok laki mati, bahang eyeshadow dah atas kening, duduk ngorak untuk bila. Faham tak? Ha, inilah akhir zaman berlaku. Sikit-sikit jadi longgar segala hukum. Soalan seterusnya, semayang sunat ba'diyah afdal duduk ataupun berdiri? Saya dengar duduk lebih baik. Jawabnya, berdiri. Kalau duduk dapat pahala separuh, berdiri RM1, duduk 50 sen. Melainkan kita tak larat atau sakit, kita duduk tetap RM1. Apa hukum saya sebagai broker tanah? Tuan punya tanah suruh jual dengan harga RM100,000. Kemudian saya jual dengan harga RM120,000. Modal atas angin. Untung RM20,000. Apakah hukumnya? Hukumnya wajib RM20,000 itu serah kepada tuannya semula. Kemudian tuan dia yang beri kita berapa yang tuan dia nak. Tuan dia kata, awak tolong jual tanah saya nak jual RM100,000. Dia pun cari orang jual RM120,000. Maka itu wakil yang salah. Faham? Neh, tak boleh. Pokoknya haram buat gitu. Yang halalnya gini, awak jual lebih lah, hak lebih boleh ke awak. Ada tak situ kebenaran? Ada dah. Maka lebih boleh kita. Faham? Dia jual, dia nak RM100,000. Tapi kalau kata nak jual, pergi jual lebih lalu daripada harga yang dia nak jual, maka lebih 120 kena pulang balik hak 20 kepada tuan. Kabar kata tuan, tuan tanah, hey, awak nak suruh jual 100 ribu tak? Rezeki murah kita. Saya jual 120 ribu. Jadi saya dengar orang ngajar kata 20 ribu tu kena pulang ke awak dulu. Baru awak hadiah ke saya mula berapa-berapa awak nak hadiah pun. Faham? Maka tuan-tuan tanah kata alhamdulillah lah kalau gitu laku dah. 100 ribu hak saya, 20 ribu ni awak pulang balik ke saya, saya hadiah lah ke awak 20 ringgit. Faham? Tak ada masalah. Terima lah 20 ringgit padang ke muka mu. Tahu tak? Pasal apa mu tidak kesah awal-awal? Nah, dia jadi jual tanah banyak jenis upah. Awak jual lah tanah saya berapa hak laku, saya upah 2 ribu lagi. Mana kalau laku 140, upah 2 ribu. Laku 100 ribu, upah 2 ribu juga. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya nak 100 ribu saja. Awak jual lebih, bolehkan awak. Faham? Soalan seterusnya. Tolong selesaikan kemuskilan saya ni. Guana kalau imam menyebut Allahu Akbar masa nak pindah rukun, boleh tak ikut tu imam gini? Bukan saya je dengar, kawan lain gitu juga. Allahu Akbar. Akbar guna pula. Untuk pindah rukun, takbir intiqalah, sah semayang. Yang tak sahnya, takbiratul ihram. Mesti alik lang lang he alik ka'bara. Allahu Akbar. Tapi nak pindah nak turun rukuk, Allahu Akbar. Jawabnya, salah sebut gitu tetapi tak payah mufarakah. Soalan seterusnya. Dalam baca Fatihah, imam baca ra'iri maghbu. Guana betul tak tu? Ra'iri maghbu. Tok imam mana mu dengar ni? Ra'iri maghbu ni. Kamu mayan dalam jera. Jawabnya kalau kita dengar kadang-kadang kita salah dengar, biarlah 5 orang mendengar. Disyaratkan mutawatir dalam mazhab Syafi'i, 5 orang mendengar. Gitu belaka. Maka betul lah salah. Faham? Dan nak tegur imam, jangan kita tegur depan khalayak ramai. Imam baca benda gini. Berat mu baca tu imam. Panggil dia duduk kat orang tak dengar. Tak? Jaga. Nak? Jangan buat malu je. Kerana berasa malu ke menantu lelaki, mak tua terpaksa pergi program ke kuliah ustaz. Mak tua orang kuat belah nu. Terpaksa menyamar. Dah biar dah. Dengar, nak pergi dengar ni dengar belaka. Tak kira orang belah mana-mana pun, kita nak dengar bab agama. Bila dengar ni lah, barulah kita tahu membezakan yang hak dan yang batil. Kita pergi di Kuala Kangsar baru ni. Belik lah pasal Kuala Kangsar ni bukan bandar besar. Tetapi yang hadir 20-puluh ribu orang. Yang jenis rambut panjang ni, rambut panjang. Rambut ni turun kot mata, nampak sikit mata, hidung ni tubik. Kalau dia tali pinggang besar tu, cek-cek pada kepala lori. Faham? Mulai-mulai ada 2 jam tak gerak duduk gitu. Mulai-mulai ada. Dah kalau kita pergi tegur lah, mana rambut panjang mari sini kot? Tak? Biarlah. Biar dengar belaka. Budak-budak, mula-mula kita upah tu. Suruh pergi surah, suruh pergi sejik. Pasal tak? Untuk dia membiasakan diri. Mana tahu, sekali dia dengar, nak? Dia pun tertarik untuk belajar agama. Dan banyak dah kita dapat surat-surat dalam email dan sebagainya. Orang yang hebat-hebat kejahatan dia. Telah pun sekarang menjadi ahli dengar agama. Siang dan malam, siap beli buku dan sebagainya. Jadi kalau kita marah tak kena sangat lah. Biarlah. Biarlah. Memang tak bagus kalau kita nyamuk, kita dengar dan sebagainya. Tetapi mudah-mudahan ada keberkatan ni. Soalan seterusnya. Ada pendapat mengatakan digalakkan membaca doa rekah ketika sujud terakhir setiap solat. Apakah bacaan dan doa tersebut? Bolehkah dibaca ketika duduk antara dua sujud? Jawabnya, dua tempat yang digalakkan kita baca doa dalam sembahyang, dalam sujud yang terakhir dan sebelum daripada salam. Bacalah sebarang doa. Di antaranya Allahumma a'inni, Allah maghfirli dzunubi jami'ah. Kita sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allah maghfir li zunubi, ya Allah ampunkan segala dosaku jami'ah sekalian sekali. Apakah hukum jika harta yang telah diwakafkan untuk majlis dipulangkan semula kepada tuan asal dengan alasan kerana tuan harta wakaf tersebut tidak mendapat persetujuan terlebih dulu daripada pengurusi masjid, dan kalau harta yang telah diwakafkan itu telah memberi banyak manfaat dan tidak mendatangkan sebarang mudarat langsung pada orang ramai, bukan tidak mahu bertanya tapi sukar untuk berjumpa dengan pengurusi masjid tersebut kerana beliau jarang datang. Soalan ini mungkin kedengaran pelik tapi ini sedang berlaku. Minta penjelasan Ustaz kerana soalan ini telah menyebabkan orang ramai sudah tidak lagi mewakafkan harta mereka kepada masjid. Baik. Ada satu surah, ada satu masjid, maka kita wakafkan tanah itu kepada masjid tersebut. Tiba-tiba pihak masjid tidak mahu menerima. Bila masjid tidak menerima, tanah itu tetap menjadi wakaf. Cuma pihak masjid tidak mahu menggunakan tanah wakaf itu untuk masjid tersebut, maka tanah wakaf itu boleh digunakan untuk perkara kebajikan yang lain oleh tuan punya tanah wakaf. Faham tak ini? Neh? Ha. Soalan seterusnya. Bapak saya masuk skim bina rumah mampu milik yang ditawarkan oleh syarikat. Syaratnya rumah bina atas tanah milik sendiri. Bayar hanya bermula setelah rumah siap. Selepas berapa bulan bina pembinaan bermula, syarikat mengalami masalah dalaman, mungkin kewangan, dan pembinaan terhenti setelah 60%. Selepas itu tidak ada apa-apa lagi. Untuk elak rugi tuang tanah, bapak saya sambung pembinaan rumah tersebut hingga siap dengan dana sendiri. Kemasan lantai, siling, piping, elektrikal. Apakah hukum tetap rumah tersebut? Memandangkan 60% duit syarikat, perlu bayar syarikat itu 60% sahaja atau macam mana? Ada kesukaran berurusan dengan company, ibarat sudah tidak wujud lagi. Agak clear serta pemilikan rumah tersebut. Mohon pencerahan. Jawabnya, apabila pemaju sudah menghilangkan diri, maka bayaran patut diberi kepada siapa sudah tidak diketahui lagi. Maka hukumnya rumah itu milik tuan punya tanah itu dahulu. Bila masa wujud syarikat itu menuntut akan wangnya, baru balalah datang kewajipan untuk membayarnya semula. Atas siapa rumah tu atas nama ayah, maka jadi milik ayah dulu pada masa itu. Faham tak? Kerana syarikat untuk kita bayar 60% itu sudah tidak ada. Faham tak? Ha. Soalan yang terakhir yang bertulis. Kemudian kita beri 3 orang malam istimewa neh untuk bertanya dengan lisan. Boleh? Faham? Neh? Faham neh? Boleh 3 orang. Nak? Ha, bertanya dengan lisan. Baik. Soalan ketah terakhir malam ni. Lepas talak suami saya kenduri saya. Meniduri. Ha, ingat kenduri. Adakah dikira rojak? 3 bulan lagi saya dapat surat cerai. Adakah hukum Allah sah penceraian saya? Baik. Lepas bercerai, suami jima isteri. Lepas pada tu 3 bulan dapat surat cerai. Faham? Jawabnya, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, cerai rajak hendaklah dengan lapas. Adapun dalam mazhab lain, jika suami yang menceraikan isteri belum lagi habis iddah, suami itu pergi jima isteri, maka jadi suami isteri semula. Kerana jima dalam mazhab lain dikira rajak. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Mesti dengan berlapah. Lapah rajaknya lagu mana? Aku rajak kamu menjadi isteriku. Ingat tu lain kali kalau berlaku perceraian. Faham? Ha. 2 kali cerai, 2 kali rajak. Cerai yang ketiga tak boleh rajak. Syarat sah rajak mesti dalam iddah. Habis iddah tak boleh rajak. Kalau nak, kena makan kenduri semula. Kena nikah semula. Kena ada saksi semula, wali semula. Faham? Ha. Banyak sangat perceraian sekarang. Tapi kita jangan marah korang. Kita hanya cerita untuk menceritakan keadaan masyarakat. Nah. Orang sekarang, dia kata kalau kita nikah tanpa restu tak panjang jodoh, salah gitu. Jodoh panjang pendek ni hak Allah Taala. Faham? Ada yang kahwin maknanya mak marah, ayah marah, sampai kelening kekal. Ada yang kahwin mak suka, ayah suka, tak dan 2 bulan cerai. Betul tak? Dan daripada perceraian yang berlaku di Malaysia, 80% lebih perceraian berlaku adalah dengan restu ibu bapa. Nampak? Dan 18 atau 17% perceraian adalah perkahwinan tanpa restu. Nampak tak? Bermakna 80% lebih bercerai masa kahwin itu nikah sanding dengan mak joget lambo. Faham tak? Seronoknya. Ha, lepas tu kata, tak boleh kita nak kata. Ingat, bila orang cerai, jangan kita kata uduh dia. Nak? Kata tak ada jodoh. Itu cara yang Nabi ajar kita. Jangan kita buruk suami dia atau buruk isteri. Orang kata lijah cerai dah, kamu tahu dah. Lijah mana lijah tu? Anak tu bila? Oh, tak ada jodoh nak buat mana? Ha, molek. Orang bijak tu. Kalau orang jahat, ha, aku kata dah, laki dia memang jahat. Aku tengok muka gerang dah laki dia. Ha. Ha, tu jenis puaka tanah. Ha, jenis orang Melayu ni memang jahat gitu. Betul tak? Kalau orang cerai dia ngoduh ha. Kalau tak ngoduh belah puan, ngoduh belah lelaki. Ha. Orang nikah dia kata uduh. Mu tengok dah kemarin. Bini mamak. Tengok lah apa. Dan mu tengok mana? Aku tengok berat nandang. Sebab apa? Hitam. Ha, budak dah lah kalau dengar ke tuang dia. Tak? Mulut jahat. Tak ada kata, oh, masa hitam manis itu orang kulit hitam tapi nampak comel. Tak ada. Dia cari juga. Nak suruh nak, dia lah molek. Orang lain tak molek belaka. Jenis Melayu bodoh. Dengar orang cerai, tak ada jodoh. Dengar orang kahwin pula, alhamdulillah. Tengok tu, dia tua dah kat 60 dah kahwin orang lelaki muda. Siapa tahu rezeki dia. Nak? Ha. Ni dah kalau lelaki tu muda, puan tua. Ha. Main bomoh. Dah. Jahat Melayu ni, tak pakai rawat. Ingat kalau berlaku perceraian, tak, jangan biar berlalu edah. Baik semula. Sebab tu nak baik semula, duduk serumah. Jangan berpisah. Cerai dah pagi tadi, beromoh hanya. Lalah lagi kata, aku cerai mong satu tolok. Tak, pergi berebut jepuk pisang. Maka bila barang baru cerai, guana? Tegur siapa tak? Tak. Tak. Bini masuk dalam bilik atas, degar rembah pintu, gegar pintu. Nak, biar. Memang nak marah sekejap. Malah karang dia lembut. Ha. Jangan bagi dia keluar rumah. Nak. Dia tubik pada bilik, dia jelong itu ke laki. Buat air, tak payah. Dia tengah panas. Laki buat air sendiri. Bubur kopi, air panas, ajinomoto. Faham tak? Pagi esok, nak mandi, dia duduk dalam dah, kita duduk luar. Belegar, dia sepak beledi, nak marah. Nak? Hari ketiga dia lembur. Ha, tu cara dia. Ha? Ha. Nak rojok, kata sendiri. Bak ramai orang tak reti nak rojok. Rojok ni walaupun dia tak suka, sah. Walaupun mak tak setuju, sah. Walaupun pak dia kata aku tak reda, sah. Kerana rojok dan tolak milik suami. Lagu mana nak rojok isteri? Aku rojok kamu semula, jadi isteri semula. Atau kamu sekarang menjadi isteriku kembali. Soh juga. Ha. Jadi dalam kes gini, dalam perceraian, dalam edah, nyegi jimok. Maka tidak menjadi rojok. Maka surat cerai datang 3 bulan selepas daripada itu. Nah, ha. Maka dikira bercerailah pada hukum syarak. Dan suami berdosa kerana menjimok isterinya di dalam edah. Faham? Kerana bila bercerai, wajib duduk serumah. Yang haram, istimtak. Hak lain, halal. Apa istimtak? Menyentuh berseronok dengan anggota badan. Faham tak? Selama belum merojok. Tengok, boleh. Setuh, tak boleh. Eh? Gang tangan, gosok, tinyum, peluk ke bandar, tak boleh. Tapi duduk serumah. Apa hikmahnya? Mudah baik. Kalau balik terus rumah mak, balik awal. Faham? Ne? Mari tu, mari mak dara, ok jahat-jahat. Ha, asal baik lah, duduk sini. Kalau laki muari, aku tang ke kolok. Nah, memang tak baik tu. Ne? Ha. Eh? Aurat masa dalam iddah adalah suami isteri. Faham? Suami tidur, isteri pergi tubik bilik air. Tak pakai kaisang tubik bodoh gitu je, tak berdosa suami. Tujuan apa? Supaya suami tengok, dia mari gerang. Bila gerang, hak marah, jadi nak baik semula. Faham lagi? Itu tujuan sudah duduk serumah. Tak? Ha. Memang hari pertama cerai nak marah. Hari kedua nak marah. Hari tiga nampak lain tau. Bini duduk tunggeng, mayang asal, laki masuk dalam bilik. Ah, jadi lain macam tau. Dalam dos mayang tu. Nak? Malam tiga nak sampai hari keempat subuh tu. Nak? Main berebut nak masuk bilik air. Bini masuk dulu, laki masuk kejam. Bini tubik, kain tuala bini sakuk di paku bilik air. Tubik bini saja, tuala tak tubik. Laki pun kata, aku rojok kamu. Ha? Ha. Tak imam, mana? Ha. Ha, soalan yang pertama, soalan lisan. Bangun, bangun. Ha? Baik. Soalan pertama lisan. Seorang suami dia cerai isteri dia satu talak. Tapi dia pergi cerita ke tiga orang. Aku cerai dah isteri aku satu talak. Dia cerita ke mamak pula. Aku cerai dah bini aku satu talak. Cerita pula ke lain. Aku cerai dah satu talak. Jadi soalannya jatuh satu ke tiga. Pasal tiga orang. Tiga kali khabar tu. Itu masalah. Ha, soalan sokmor tu. Jawabnya kena tengok dulu apa tujuan dia kata tiga kali gitu. Tujuan nak cerita saja bahawa dia tolak satu tolak, maka jatuh satu saja. Kerana tujuan dia cerita ke orang bukan nak kambar, nak tambah bilangan tolak, nak kabar dia telah tolak. Faham? Maka tetap jatuh satu. Yang jadi tiga, dia kabar ke mamak, dia terang dah bini dia satu tolak. Lepas tu dia kabar ke Saleh pula, cerai hak baru pula niat dalam hati, baru jadi dua. Faham? Ne? Sama macam kita ngajar gini. Kalau kita cerita bab ngajar, tak jatuh talak. Ustaz-ustaz, tok-tok guru ngajar bab talak. Contoh, aku cerai isteriku dengan satu talak. Dah jatuh tak talak ustaz, isteri ustaz? Jatuh tak? Dah, kalau jatuh nyanyi ke ustaz. Habis duduk seorang lelaki ustaz. Siapa bab cerai duduk seorang ni. Ne? Tidak jatuh. Dalam makam taklim, makam mengajar, tak jatuh. Sama macam masalah mengajar semayang. Yang haram semayang dalam lakonan, dalam filem ialah ada aksyen tangkap pura-pura semayang. Situ haram. Tapi kalau semayang pada awal ambil gambar dengan kamera, tidak haram. Sebab tu siapa yang jadi pelakon filem, nak jadi pelakon drama, nak kalau ada adegan semayang, jangan buat sekarang. Tak boleh. Faham? Tapi yang bolehnya, dia semayang sungguh. Semayang sunat, contohnya, kamera pun ambil gambar. Situ haruf pada syarak. Yang tak bolehnya, Allahu Akbar, ka. Beres, menaik. Ha, situ haram. Faham tak? Jadi kalau semayang sungguh, boleh ka tak? Tak boleh. Itu kena ngaji. Nak jadi pelakon drama, kena ngaji. Nak jadi penerbit filem, kena ngaji. Tidak, penerbit bodoh. Marah dia orang lakma. Nak? Tapi kalau kita ajar anak kita, kita tengok anak kita rokok tak betul. Anak kita sujud tak betul. Lepas mayang kita tegur, adik lain kali buat gini. Kita pun tunjuk sujud saja. Tidak haram. Makam taklim. Mengajar dia kata. Faham? Yang jadi banyak kali ni dia ulang. Niat tambah talak. Baru jadi dua atau tiga. Nak? Sebut banyak kali pun. Kadang-kadang tidak jatuh juga. Walaupun berleret-leret. Umpama dia paloh dengan bini dia begini-begini kepam dia kata aku tahu lah aku cerai kamu. Nah. Bini pun lawa lagi bini laki panas air muda tiba-tiba aku cerai kamu. Cerai. Berapa situ? Lapang. Dah jatuh berapa? Jatuh satu saja. Hak lain lebih pada satu tu tauhid, nak mengkuatkan penceritaan sahaja. Faham tak? Ha. Eh? Macam kau tunggu bah. Ha? Tunggu bah ha? Nak pergi cuka. Lama congok tunggu bah. Nah. Ha, anak 5-6 orang. Sejam lebih. Duduk bah siapa tu dekat dah baru perasan. Faham lagi? Ayuh dia pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa 9 kali. Padahal sebuah hilang. 9 kali pa pa pa pa pa pa pa pa pa 9. Bah sebuah aje. Ha suti dia. Faham lagi? Faham tak apa. Soalan kedua lisan. Ha. Ha. Baik. Soalannya, masalah musafir hari Jumaat. Dengar molek. Musafir hari Jumaat dalam mazhab Syafi'i dan sebagian ulama' yang sependapat, dia ada kait dengan keluar lepas subuh atau belum subuh. Baik. Yang pertama, keluar sebelum subuh. Tak ada masalah lah. Nah, keluar lepas subuh ni yang ada masalah. Siapa yang keluar lepas subuh? Contoh nak pergi Kuala Lumpur. Duduk di cendera ni. Lepas mayang subuh baru telok pergi Kuala Lumpur. Maka tengok. Kalau jalan yang dilalu itu ada masjid, wajib mayang jemaah. Tapi kalau jalan yang dilalu itu tidak ada masjid, kita tidak wajib jemaah. Walaupun dia keluar lepas subuh. Faham tak? Ha. Nah. Adapun dengan kenderaan yang memang tak boleh solat jemaah, maka tidak ada kait lepas subuh ataupun sebelum subuh. Contoh nak naik flight. Naik flight pagi sebelah pagi Jumaat pun tak ada masalah, tak wajib Jumaat. Pukul 8 pun tak wajib Jumaat. Pasal flight ni kita tak boleh nak pilih-pilih. Faham? Atau naik kapal laut, atau naik kereta api. Yang tak boleh kereta api nak kona berhenti depan sejik. Bodoh rapok masuk depan sejik kereta api. Nah, ataupun maknanya naik kapal terbang kena terjun parachute mayang Jumaat dulu. Nah, ha, jadi begitu dimaaf pada syarak ataupun kapal laut. Neh. Ada pun kalau kenderaan yang kita kontrol kenderaan itu, maka wajib kita kena berhenti bila laluan kita ada mudah untuk sembahyang jemaah dan kita keluar selepas subuh. Adapun keluar daripada belum subuh, maka terlepas daripada sembahyang jemaah, melainkan haramnya kalau kita memang niat keluar supaya tak boh sembahyang jemaah. Tidak boleh gitu. Soalan yang ketiga, lisan. Siapa dia? Ha. Ha. Ha, baik, faham dah. Soalan dia apa hukum kita lompat mazhab? Mazhab-mazhab ni mazhaba ilaihil imamul mujtahid. Perkara menjadi pandangan, menjadi laluan bagi imam-imam mujtahid. Nah, maka kita bermazhab Syafi'i, kemudian kita nak ambil mudah supaya kita tak batal wuduk, kita setuh dengan opang kita ke ramah dalam Masjidil Haram, kita pun bakal lepak mazhab Maliki contohnya. Jawabnya, hukumnya, kalau begitu diharuskan. Yang haramnya, kita ikut ini, ikut itu, ikut ni pula, ikut ni pula. Tujuan, nak mudah saja, tak ambuh mabuk payah. Maka tu baru masuk dalam tatabbu' rukhas, haram dalam Islam. Dalam bak ni, wuduk ambil gini senang. Dalam semayang, hak ni ginang, ni tak payah baca. Hak ni kita buat gini pula, hak ni bahan maliki separuh, hak ni separuh. Tak boleh. Nah, dipanggil bermain-main dalam agama. Tapi kalau kita rukhsah, kita musyakah kepayahan. Nah, umpamanya orang sakit. Orang sakit, jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, tak boleh semayang jamak. Melainkan pendapat Imam Malik. Ha, maka sakit dia berat, nak mayang 3-2 kali, letih dia, nak akad lagi, nak ambil wuduk lagi. Maka, kita suruh ayah kita semayang jamak selalu dah. Pah mayang Zuhur, mayang Asar selalu. Kaki orang-orang Asar, tak payah mayang dah, ayah tidur lah. Pasal sakit berat. Ada taklid mazhab Maliki. Tapi kalau tidak sakit nak taklid, itu baru bermain-main dengan agama. Faham? Ha. Habis dah tiga orang, nak lagi? Ha. Satu je. Tak pakai tudung. Ha. Soalan dia pelik juga. Dua orang perempuan, seorang pakai tudung tak solat. Kalau seorang tak pakai tudung solat. Jadi mana dosa lebih besar? Nah, gitu. Ha. Dosa besar ni yang pertama sekali syirik. Alhamdulillah dua-dua ni tak syirik lah, tak kufur. Tak pakai tudung dan tak semayang. Lepas pada tu meninggalkan semayang. Ha. Meninggalkan semayang. Kita buka dalam bab hudud, dia ada bab meninggalkan semayang. Meninggalkan semayang ini hukumannya berat. Nak tahu dosa tak berat tak banyak mana, tengok hukuman hudud ni. Hudud orang yang tidak semayang, hukuman mati. Walaupun ada mengatakan dipenjarakan dulu. Tak, kemudian enggang juga mengerjakan solat, dihukum mati mandatori. Adapun hukum tidak pakai tudung, tidak ada pun hukum yang mengatakan kena hudud. Menunjukkan ni lebih ringan. Tak pakai tudung semayang, dia masih tunduk sujud kepada Allah. Hak ni tak mau sujud kepada Allah. Jahat daripada iblis lagi. Sebab tu orang yang meninggalkan semayang, tarikus solat, yang pertama hukuman dia kufur bila dia kata solat tidak wajib. Yang kedua, dia kata solat itu wajib, cuma dia malas, maka dia dikenakan hukuman yang berat. Baiklah, kita ambil kau yang paling lemah, dipenjarakan, tidak dibebaskan sampai dia bersetuju untuk mula bersolat. Adapun tak pakai tudung saja, hukumannya ditakdir. Nah, bawa jabat agama tahan dia, beri dia kaunseling. Adik pakai tudung lah. Kalau pakai tudung, tak lah kena seksa di akhirat dan lain-lain. Itu panggil takdib. Dia ajar adab dia. Nampak tak? Ha, bukan kita bersetuju tak pakai tudung. Tapi nak khabar dosa tak semayang sangat besar. Dah? Ha. Boleh? Lagi ada lagi soalan. Nak tutup kita tak? Lenguh dah orang duk ayung datang tu. Dah? Ha. Baik. Baik, faham dah soalan. Pelakon-pelakon yang dulu dia berlakon filem, lepas tu dia mati dah. Lepas tu sekarang kita tayang balik filem dia. Apa hukum? Gitu. Ha. Jawabnya tengok. Jikalau lakonan itu tidak haram, maka tidak haramlah. Kalau lakonan itu yang mengaibkan, maka jadi haram. Faham tak? Ha. Bisnes-bisnes kok. Nah. Jadi kalau dia lakonan bukan makna haram. Waktu dalam Islam, tak haram filem, tak haram drama, tak haram muzik, tak haram sokang. Tapi, ada filem yang haram. Berapa filem tu haram? Kerana namanya filem. Tak, kerana ada lakonan yang tak baik. Tu tak? Jadi, kalau lakonan menepati hukum syarak, haram tak? Tak haram. Cuma, kalau pihak keluarga memberi keizinan, maka itu adalah harus pada syarak. Nah, orang tanya Syekh Atiyah Sokok, kita rakam dalam kaset benda yang baik. Kita mengaji, kita azan dan sebagainya, lepas tu tuang dia mati. Nah, kemudian dipasang kaset tu, dapat tak pahala tuang ni? Dia kata ya, dapat pahala. Macam kaset CD ke Syekh apa benda ni? Syekh Mahmud Khalil. Nah, ha. Meninggal lama dah, kita pasang. Boleh pahala ke dia? Maka gitu juga dia kata dengan rancangan televisyen. Kalau benda yang dia buat tu benda yang baik, kita pasang lagi, dia dapat pahala. Kalau benda tu yang bukan haram, tetapi bukan perkara yang baik, benda harus sahaja, maka tidak jadi rosak apa-apa. Yang jangannya benda yang haram dia buat. Dalam lakonan tu dia peluk bini orang, haram lah tak? Lepas tu kita tayangkan balik. Maka susahlah dia di alam barzah. Itu masalah dia. Neh? Ha. Soalan yang terakhir malam ni. Baik. Jimok. Beli rumah. Ha. Ha, gini, cara yang terbaik nak beli rumah, nak mengelakkan daripada riba. Kereta ke? Faham? Mesti rumah tu ada tuang punya. Nampak tak? Kita nak beli rumah bukan beli dengan bank. Cara riba ni gini, kita nak beli rumah daripada orang ni. Tak ada duit. Orang ni tak mau bayar bulan-bulan gitu. Dia nak cash. Maka kita pinjam dengan bank. Faham? Bank bayar ke dia cash. Kita bayar bulan-bulan, ada interest. Sini riba. Caranya, ambil tuang punya rumah, bawa pergi ke bank. Faham? Nampak lagi? Dan akad di situ. Eh? Kata tuan rumah, saya jual rumah ini kepada awak. Pihak pegawai bank kata, saya beli dengan harga RM100,000. Kemudian kita yang hadir bersama pula. Bank kata, saya jual rumah ini kepada awak secara ansuran. Harganya RM140,000. Bayar RM1,000 sebulan. Halal pada syarak. Jadi kita buat pinjaman tak? Tak ada. Kita beli bayar sikit-sikit. Faham lagi? Dah tu RM140,000. Riba tak? Tak. Dia beli RM100,000. Jual RM140,000. Bukan riba. Yang riba ni kita pinjam ke bank. Pinjam RM100,000. Bayar RM140,000. Faham tak? Itu cara terbaik. Abang bidhamin ajib. Ya? Jangan akad tu. Ha, jadi hak persen tu kata ulama, jikalau duti perkhidmatan. Duti perkhidmatan ni yang banyak dalam skim Islami, setengahnya haram. Sebab apa? Masih menekan pembeli. Tetapi pihak yang membeli sudah tidak berdosa. Faham lagi? Pihak bank sudah berdosa. Walaupun nama Islami, tapi masih lagi orang yang membeli menanggung beban berat, kena bayar banyak dah pula. Nah, cuma tidak ada riba di situ, tetapi haram di sebelah pihak saja yang menjual rumah. Faham lagi? Neh, nak beli kereta, panggil tuan kereta pergi ke bank, aku jual kamu kereta ni RM100,000. Lepas jual, kita pakat dah dengan bank nak beli berapa? RM140,000. Ha, aku beli bank kereta ni daripada mu RM140,000. Faham lagi? Tidak ada riba. Boleh gitu? Neh? Kena ke soalan lagi? Ha, ni lah tak biar. Satu lagi soalan. Istimewa kek malam ni. Baik. Ha. Tak dengar? Tok Imam tak boleh gaji? Ha? Benda? Ah, takbir tak bunyi. Baik. Takbiratul ihram, hak mula-mula kita berdiri. Rukun sembahyang. Nabi tak pernah tinggal. Inilah permulaan sembahyang. Kalau orang tanya sembahyang masuk dengan apa? Dengan takbir. Huruf apa? Huruf ra. Sembahyang keluar dengan apa? Dengan salam. Huruf dia? Huruf min. Siapa yang sudah takbir, maka dia terus masuk dalam sembahyang. Kalau tak masuk lagi takbir, dah habis takbir, belum masuk dalam sembahyang. Jadi kena sebut 4 huruf. Alik, lang, lang, he, alik, kak, bera. 8 huruf. Allahu Akbar. Baru dikatakan bertakbir. Bila bertakbir, haram keluar daripada sembahyang. Nampak tak? Kalau solat fardu, kalau solat sunat, makruh keluar. Maka sahabat-sahabat meriwayatkan, semua dia dengar Nabi bertakbir. Kana Rasulullah iza qama ila salah, bila Nabi berdiri nak sembahyang, qala, Nabi kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat dengar. Maka ulama-ulama di kalangan sahabat sendiri pun mensyaratkan hendaklah takbir itu dengan berlapang. Batu dipanggil rukun kau kauli. Apa makna kauli? Bahasa Arab tu bah. Bahasa Melayu panggil perkataan. Kau-kau ni perkataan. Apa kau? Al-kau huwa lafzu. Mesti berlapang. Apa makna lapang? Al-lafzu huwa sautu. Mesti bersuara. As-sautu mesti isma' sekurang-kurangnya binafsih. Dengar di telinga sendiri. Jadi ramah tema. Allah. habis. Bahang di putih beliung separuh. Jawabnya kalau memang dah berbunyi tapi kita je tak dengar, sah. Tapi kalau memang tak bunyi, tidak sah. Nak? Haa, mak tu belajar lah. Belajar sebut betul se. Belajar kena tahu syarat sah takbir. Dalam kitab Hidayah tu Sibiang tu, berbelah syarat sah takbir. Mesti berbunyi 8 huruf. Alik lang lang he alik kak berong. Setengah tu, tak bunyi langsung. Kodak-kodaknya kosyok. Ambil siku lepuk kita pada gitu. Bunyilah takbiratul ihram rukung kauli. Rukung maknanya ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai wa kana juz'an minhu. Perkara yang mesti ada. Kalau tak ada, tak sah. Kemudian kauli mesti bersuara. Faham? Sekurang-kurang kita seorang dengar. Nak? Ha. Tu se masalah. Dah tak faham, tak belajar. Takbir lama mana mayang? 8 tahun dah. Tak usah berusaha. Assalamualaikum, doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengingat minta dekah masa malam? Assalamualaikum. Faham? Biar comel lah semayang. Hak lain kita. Dah buat cetan dah. Dalam bekerja kita lupa Allah dah. Kita balik jumpa tengok anak bini kita lupa Allah dah. Tak molek dah betul tak? Dalam semayang we molek lah. Nah, itu je modal kita. Nah. Kalau tak bunyi tak sah. Setengah tu pula tok imam. Perlahan, bunyi dah perlahan. Tak bagus kau. Menyusahkan makmum. Ada tok imam perlahan. Allah. Makmum tak tahu. Dia tahu nak buat benda. Kalau orang belakang tok imam nampak, betul tak? Dah kalau macam ramai hari ni, kalau kau puan tutup tabik. Macam main speedboat control. Biar kuat lah. Sunat kuat. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Seronok dah orang dengar. Senang duduk belakang lori, duduk belakang bangunan, duduk celah kolah, duduk belakang lapu. Senang saja ni. Dah kena makcik tua, hak lah 17 boleh tahan, 71. Orang salah dia dah rokok ni. Dia dah dengar? Nanya-nanya ha. Nah. Belahan sangat, kuat lah. Takbir iman kuat. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Selesa dah makmum. Oh sedap. Makmu jangan kuat, perlahan. Ni Dr. Imam perlahan, makmu kuat. Pening pala bahan daun ketung belaka. Orang tengah sujud, makmu mari. Allahu Akbar. Makmu akak pala. Cih, natan ni. Kunuh jahannam habis maya. Nah. Dr. Imam sedap. Dr. Imam. Orang puan duduk belakang tu, kenapa ni ya? Rokok dok lagi. Tanah tanya sebelum, rokok dok lagi? Ini masalah. Dah bukan kita nak kata ke orang, tapi betul gitulah. Biar comel. Imam biar jelas molek. Tak? Kalau salam slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang belakang tu, dengar tak? Tak dengar? Dia tak salah. Orang baliklah ke lanjut tayat. Tak ada. Ada. Salam malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Puas hati. Nak? Nanti ha, pandang. Kena pandang. Faham? Tak iman? Nah, angguk. Kan? Tak buat juga. Bukan tak iman sini. Nah. Ha. Baik, insyaAllah kita akan bersambung lagi di Masjid Pasir Mina. Dan kita mohon maaf kerana mengambil masa yang panjang daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Yang betul semuanya daripada Allah. Yang salah kita sendiri yang melakukan kesalahan.